Nah, lihat semua catatan beliau didokumentasikan, dihafalkan, diteruskan kepada kita, seakan-akan ada pesan dari diri beliau bahwa saya pernah tinggal 3 tahun bersama Nabi, begitu indahnya. Saya cari bekal menghafal hadis dan menunggangi itu untuk bersama Nabi nanti. Maka Anda yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, baca ini hadis-hadis saya yang pernah saya tuliskan. Tunggangi itu, praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita tidak merindukan Nabi? Orang yang paling sayang kepada kita, bahkan lebih daripada ibunda kita. Paling sayang. Yang diingat di akhir kalimat hidupnya, itu cuma kita, umatnya. Saat Nabi mau berkorban pun, lihat Ibnu Majah, nomor hadis 3221, dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah aqbala al-qiblah thumma qala. Perhatikan, saya sering kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berkorban menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Sunnah pertama, ya, jadi hadapkan dulu ke kiblat. Thumma qala, kemudian mengucapkan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Kemudian beliau mulai berkata, menunjukkan kurbannya, ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari seluruh keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya sampai wafat mungkin dia belum bisa berkurban. Karena beliau rata-rata berkurban 100 ekor dengan hewannya. Anda bisa bayangkan, jangankan keluarganya, umatnya yang selama hidupnya belum bisa berkurban itu masih difikirkan oleh Nabi. Ya. Jadi Nabi itu orang kaya atau miskin? Kalau disebut kaya, lihat tempat tinggalnya. Kata Aisyah, saya bangun, tiba-tiba tangan saya terkena kaki Nabi, saya bangun, saya lihat Nabi SAW dalam keadaan sedang menunaikan sholat. Ya, kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai ketika beliau salam dengan terseduh-seduh bertanya, ya, ya Rasulullah lima hakata, ya, alam takun madmunan, ya, alam takun ma'asuman. Rasulullah, kenapa mesti sampai begini, menunaikan ibadah sunnah sampai kaki Anda bengkak? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga, kata Aisyah. Bukankah Anda dijaga dari kesalahan? Kata Nabi, fala akunu 'abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan semua jaminan kebaikan itu? Apa enggak boleh aku bersyukur? Saya mau tanya, bisa enggak terbayang seorang istri sedang tidur ketika bergerak tangannya terkena kaki suaminya? Ingat, kaki suaminya. Tandanya apa? Bukan cuma sempit. RS 7 sampai 8. Ruangannya sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Selonjoran saja itu terkena kaki suaminya. Dan tidak mungkin tangan terkena kaki kalau tidak tidurnya tanpa alas. Ya, kalau pakai kasur seperti sekarang, kenanya pahanya, kenanya pinggangnya, ini terkena kaki, Anda bayangkan. Artinya alasnya begitu sederhana, ruangannya begitu sempit, Masya Allah, tapi masih bisa berkurban dengan 100 ekor. Jadi sebetulnya Nabi itu kaya atau miskin? Yang bilang kaya angkat tangan. Yang bilang miskin? Oh, ternyata keduanya benar. Beliau kaya dalam urusan akhiratnya, tapi menjadi orang yang sangat miskin dalam urusan dunianya. Allahu Akbar. Nabi berkorban 100 ekor masih memikirkan umatnya tanpa mengambil bagiannya. Ada sementara yang mengaku umatnya baru korban 1 ekor sudah berebut pahanya, berebut kepalanya. Kadang-kadang ada yang korban kambing minta bagian sapinya. Hei, malu sama Nabi. Apa? Saya kira ada sesuatu yang harus kita benahi.